الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمع سبوه yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitab Ar-Ru'ya, kitab mimpi, bab yang kelima, yang berbunyi bab Ru'ya An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab Ru'ya An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab mimpi-mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mimpi-mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagaimana yang telah kita ketahui, dan itu juga keimanan kita kepada para rasul, bahwa mereka dari bangsa manusia. Bahwa para nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Mereka adalah manusia termulia. Mereka manusia yang memiliki keistimewaan-keistimewaan, ketakwaan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Jadi mereka adalah hamba dan mereka adalah rasul. Hamba tidak berhak untuk mendapatkan ibadah sebagaimana diberikan ibadah tersebut kepada Allah. Rasul, mereka tidak benar atau tidak boleh untuk didustai karena mereka utusan. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Kata para ulama, abdun fala yu'bad. Mereka adalah seorang hamba, maka tidak diibadati. Dan mereka seorang utusan, maka tidak didustai. Inilah para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tentu tetap memiliki sifat-sifat manusiawi. Mereka hidup, diberi kehidupan oleh Allah, mereka membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, makan, minum, tidur. Dan mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang lain. Mereka bermimpi, yang lain bermimpi, dan mereka mati sebagaimana manusia yang lain mati. Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul yang banyak. Afa immata, maka jika dia meninggal, au qutila, atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, lalu kalian berpaling meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran ini bukan pada hidupnya seorang rasul. Kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, pembawanya para rasul. Dan karena para rasul dan nabi itu manusia, mereka meninggal dunia. Ya, mereka meninggal dunia. Kembali kita kepada mimpi. Para rasul mimpi karena mereka manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain mimpi. Perbedaannya hanyalah mimpi para rasul hak. Perbedaannya mimpi mereka nyata, benar. Ya, mimpi-mimpi para rasul itu hak, nyata, benar, dan menjadi standar. Bahkan banyak bukti-bukti bahwa para rasul itu bermimpi, dan mimpi mereka diterapkan dalam kehidupan nyata. Seperti mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia mengabarkan kepada anaknya Ismail, sesungguhnya saya bermimpi menyembelihmu. Ia kabarkan, bukan mengabarkan mimpi buruk, tetapi karena mimpi mereka hak, ya, lalu mereka ingin menerapkan. Lalu sang anak mengatakan, ya abatif'al, ayahku silakan lakukan mimpimu tersebut. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan saya, ya, insya'allah sabar menerima hasil mimpimu dalam penerapan di dunia nyata. Ya. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah menyerah, pasrah, dan sang anak siap untuk disembelih, Allah ganti. Ya. Dengan sembelihan yang besar, bidzbihin 'adzim. Ini syariat kurban yang dilanjutkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mimpi-mimpi nabi-nabi yang lain. Dan bahkan Nabi kita sebelum menerima wahyu, ya, sudah ada mimpi-mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa permulaan wahyu itu adalah ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang benar. Ya, mimpi-mimpi Nabi yang benar. Kemudian setelah siap untuk menerima wahyu, maka Allah turunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq, ya, surat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, wahyu yang pertama. Jadi para nabi bermimpi karena mereka manusia, sebagaimana manusia yang lain bermimpi. Perbedaan mimpinya bahwa mimpi para nabi hak, dan mimpi manusia lainnya bisa sebagai menjadi kebenaran dan bisa tidak, dan dia bukan standar kebenaran, tapi bisa jadi kejadian, ya, bisa jadi terjadi hasil dari mimpi. Apalagi mimpi seorang muslim, ya, mimpi seorang muslim, dan bahkan di akhir-akhir zaman sebagai tanda hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari, idza qtaraba az-zamanu fala takadu ru'yal muslimu takdzib. Ya, apabila dekat masanya, maka hampir-hampir tidak ada mimpi seorang muslim itu dusta. Berarti lawannya nyata, hak. Ya, bahwa yang dimimpikannya itu akan muncul di dunia nyata. Dan tentu kriterianya adalah seorang muslim yang bertakwa. Karena lanjutan hadis itu, fa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Ya. Yang paling tepat mimpinya adalah orang yang paling jujur dalam kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa mimpi orang yang baik, yang saleh, bertakwa, menjadi tanda hari kiamat, ya, bahwa mimpi mereka itu nyata. Tetapi bukan sebagai dalil agama, ya, bukan sebagai dalil dan standar agama, karena mimpi bukan dalil. Mimpi bukan dalil menghalalkan, mengharamkan, mensyariatkan amalan-amalan tertentu, tidak. Ya, mimpi bukan dalil. Setelah diberi wahyu pada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak lagi menjadikan mimpi itu sebagai syariat. Ya, setelah diturunkan wahyu, maka setelah wahyu turun, mimpi-mimpi Nabi, ya, menyandingi atau hanya dikuatkan oleh dalil, ya, dikuatkan kembali oleh dalil, seperti mimpi melihat masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Ya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma fi qulubihim. Seterusnya dalam surah Al-Fatah, ya, mimpi tersebut diterapkan dalam dunia nyata berdasarkan dalil. Jadi kita meyakini kejadian itu karena Nabi SAW menerapkan. Nabi SAW berangkat bersama 1400 sahabat dari Madinah ke Mekah untuk umrah. Ya, untuk umrah. Berangkat umrahnya dan umrah tidak jadi. Umrah yang hanya sampai di Hudaybiyah. Jadi diterapkan dalam dalil. Diterapkan dengan adanya dalil. Sementara selain para rasul dan para nabi, mimpi mereka tidak menjadi dalil. Maka orang-orang yang menjadikan ritual-ritual agama, ya, sebagai dijadikan mimpi sebagai dasar dalam melakukan ritual-ritual agama, dan bahkan mimpi ini juga sebagai penghias-penghias pembicaraan mereka untuk menyemangati beribadah, bahwa si fulan bermimpi lalu bersemangat beribadah, ini menyimpang dari tuntunan. Ya, walaupun memang mimpi bisa jadi sebagai penambah, bukan sebagai pokok dan penambah, hanya sebatas penambah. Makanya dalam biografi para ulama dahulu disebutkan mimpi-mimpi yang dilihat oleh orang lain setelah dia meninggal dunia. Ya, bahwa seseorang bermimpi menanyakan kepadanya, bagaimana apa keadaanmu sekarang? Dia lalu mengatakan, keadaan saya baik. Ya, dan ini hanya sekedar aksesoris yang bukan sebagai dalil dan bukan sebagai dalil dan hujjah. Ya. Ada sebagian kelompok dalam agama kita ini yang menyandarkan agamanya pada mimpi. Dan bahkan mereka mengatakan, saya bermimpi berjumpa dengan Allah mewahyukan begini. Ya. Haddatsani Rabbi fil manam. Lalu nanti diterapkan dalam amalan sehari-hari. Ya. Saya diwahyukan oleh Allah dalam tidur. Kemudian wahyunya tersebut diterapkan sebagai dalil dalam beragama. Ini penyimpangan yang nyata. Dan bahkan bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa yang datang kepadanya, yang menyampaikan kepadanya adalah wahyu. Memang wahyu, tetapi wahyu syaitan. Ya, wahyu syaitan. Karena wahyu ini bisa jadi dari Allah SWT dan itu sudah terputus. Dan yang kedua, wahyu dari syaitan. Ya, syaitan juga mewahyukan. Jadi seseorang bila mana bermimpi mendapat wahyu dari Allah, maka itu pasti syaitan. Karena wahyu sudah terputus setelah ditutupnya, ya, kenabian. Ditutupnya atau dihentikannya penurunan wahyu dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada wahyu lagi. Kembali kita ke judul ini, Nabi bermimpi. Baik, di sini akan diceritakan sebagian dari mimpi-mimpi Nabi yang nanti juga ditakwil oleh Nabi SAW. Ya. Hadis yang pertama, nomor 5880. 5880. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار أقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. Ini hadis yang pertama, yang isinya ada mimpi Nabi yang kemudian langsung ditakwil oleh Nabi SAW. Hadisnya hadis Anas dan sanadnya di sini Rubai Abdullah bin Maslamah, gurunya Imam Muslim, kemudian guru dari Abdullah Hammad bin Salamah, kemudian gurunya Hammad Thabit Ibn Aslam Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, murid terdekatnya Anas bin Malik. Thabit Ibn Aslam Al-Bunani dari Anas bin Malik. Empat orang. Ini yang tertinggi dari dalam Sahih Muslim. Ya. Rasulullah SAW bercerita bahwa dia bermimpi. Ra'aitu dzata lailatin, saya bermimpi pada suatu malam, fima yaran na'imu, sebagaimana mimpi-mimpi orang yang lain. Tetapi isi mimpi Nabi adalah ka'anna fi dari Uqbata bin Rafi'. Ya, dalam mimpinya seakan-akan mereka berada di rumah seseorang yang bernama Uqbah ibn Rafi'. Ya, ketika mereka berada di sana, fa'utina birutabin, dihidangkan kepada kita rutab. Ya, rutab kurma kurma lunak. Ya, kurma lunak yang tidak keras. Awal matangnya kurma. Ya, awal matangnya kurma rutab, dan dia lembut, lezat, dan inilah makanan pembuka bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW aftara ala rutabat, berbuka menggunakan rutab. Fa'illam takun fa'ala tamaran, kalau tidak ada rutab maka kurma, kurma biasa, kurma matang yang keras. Ya. Wa illam takun hasa hasawatin min ma, kalau tidak ada dua tersebut maka beliau cukup berbuka dengan beberapa tegukan air minum. Ya, ini rutab. Kemudian ketika mereka berada di rumah Uqbah bin Rafi', datang hidangan rutab, dan rutabnya dari jenis rutab ibni Tab. Ini jenis rutab. Ya, ketika itu dikenal rutabnya ibni Tab. Rutab ibni Tab. Ibni Tab ini memiliki kebun yang luar biasa dan kualitas rutabnya luar biasa. Jadi yang dihidangkan rutab yang berkualitas, yang lezat. Ya. Jadi berkumpul mereka di rumah Uqbah bin Rafi', didatang hidangan rutab ibni Tab. Ya, rutab ibni Tab. Lalu Nabi, inilah isi mimpinya. Dihidangkan rutab dari jenis yang lezat, yaitu rutab ibnu Tab. Ditakwilkan oleh Nabi, fa'awwaltu, saya takwilkan mimpi tersebut. Maksud dari mimpi itu adalah ar-rif'ata lana fid dunya, yaitu ketinggian, ya, derajat yang mulia di dunia. Ar-rif'ah tinggi, ya, yaitu ketinggian derajat di dunia, pencapaian yang tinggi di dunia. Ya. Kemudian wal aqibata fil akhirah, dan akibat yang baik di akhirat, mendapat hasil yang baik di akhirat. Di dunia mendapatkan ketinggian, kemuliaan, dan di akhirat juga demikian. Kemudian wa anna dinana qad taba, dan takwil mimpi itu juga bahwa agama ini akan taba. Taba baik. Bahwa agama ini akan menjadi agama yang sampai sempurna. Ya, akan menyebar kemana-mana. Akan memberikan ya, pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Inilah takwil mimpi Nabi. Ya, mimpinya berkumpul di rumah Uqbah bin Rafi', dihidangkan urtab, jenis kurma. Kemudian rutab yang terkenal juga. Ya. Suara apa? Ya. Jenis rutab yang kualitasnya tertinggi yaitu ibnu Tab. Jadi top ini rutab. Kemudian ibnu Tab. Ini dari jenis rutab yang rutab adalah kurma yang manis. Kemudian jenisnya juga jenis yang tertinggi, yaitu miliknya atau dinamakan dengan ibnu Tab. Inilah takwilnya, bahwa di dunia mereka mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat, di akhirat juga demikian. Penyebabnya adalah agama. Wa anna dinana qattaba, bahwa agama ini akan sempurna, ya, akan mulia, akan menjadi agama yang baik. Inilah mimpi Nabi SAW. Nah, itu berlaku. Ya, berlaku bahwa agama ini sempurna. Allah yang menyempurnakannya. Meninggal Nabi SAW, agama ini sudah sempurna. Tidak ada yang kurang. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, kata Allah. Setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Tidak ada yang perlu perubahan. Yang mendapatkan perubahan. Tidak ada yang dikurangi. Sempurna. Diterapkan oleh generasi pertama umat ini, para sahabat. Dan mereka menjadi jaya. Berkuasa. Ya. Diberikan kekuasaan oleh Allah yang luas, ya, menyebar kemana-mana. Karena tersebarnya bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengenal agama Islam. Penyebarannya dengan keindahan kepribadian seorang Muslim yang menerapkan agamanya dari sisi keimanan, hubungannya dengan Allah, dari sisi akhlak, hubungannya dengan manusia, itu yang membuat tersebarnya agama ketika itu. Masuk ke agama, manusia berbondong-bondong. Karena mereka melihat Islam itu dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, yaitu dari kepribadian seorang Muslim. Kemudian melemah-melemah ketika penerapan Islam itu berkurang. Muncul penyimpangan-penyimpangan pemikiran, penerapan-penerapan yang salah kaprah dari kaum muslimin, sehingga orang-orang antipati terhadap Islam. Ya. Kemudian banyaknya, ya, pengelabuan-pengelabuan, ya, usaha-usaha untuk merancukan Islam oleh penyimpangan-penyimpangan pemikiran. Sehingga kaum muslimin tidak lagi berada di atas tuntunan. Ini yang menyebabkan Islam itu berkurang sampai akhir zaman. Tetapi tetap Nabi menjanjikan ada sekelompok yang tetap berada di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatum min hadhil ummah. Akan tetap ada sekelompok dari umat ini. Zahirina alal haq. Nyata jelas berada di atas kebenaran. Ya. Yang membuat itu bukan mereka. Tapi ketika mereka berpegang kepada kebenaran, maka dia nampak. Ya. Bukan mereka sengaja menampak-nampakkan. Tidak. Mereka berpegang kepada kebenaran sehingga mereka nampak. Di tengah-tengah orang tidak lagi berpegang kepada kebenaran. Nampaknya karena mereka terasing. Ya, pengamalan mereka terhadap Islam itu yang membuat mereka terasing. Bukan mengasingkan diri. Ya, bukan mengasingkan diri. Karena mereka berpegang kepada Islam yang benar. Sehingga mereka terasing karena banyaknya orang yang tidak lagi berpegang di atas. Berpegang dengan kebenaran. Ya, Islam yang benar yang diterapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa anna dinana qattab. Agama kita ini akan menjadi agama yang baik, yang sempurna. Inilah takwil mimpi Nabi. Sebenarnya kalau kita pikir-pikirkan, terkadang mimpi dengan takwilnya tidak nyambung. Begitulah takwil mimpi. Mimpinya berkumpul di salah satu rumah, mendapat hidangan rutab, dan rutabnya jenis dan kualitas yang tertinggi. Kemudian ditakwilkan Nabi, kita ini, maksudnya umatnya, akan mendapatkan ketinggian, kejayaan di dunia, sebagaimana nanti di akhirat juga akan mendapatkan kejayaan, karena ini janji Allah. Kemudian agama ini akan sempurna. Akan sempurna. Ya, akan menjadi agama yang baik. Dan itu berlalu. Pada abad kejayaan, abad keemasan, abad kedua, abad pertama, kedua, ketiga, walaupun di sana-sini sudah bermunculan. Ya. Karena penyimpangan dalam pemikiran ini sudah muncul di akhir-akhir zaman para sahabat. Tetapi tidak berpengaruh. Di tengah, berpegang teguhnya banyak orang di atas kebenaran, sehingga tidak nampak. Ya. Muncul pengingkaran terhadap takdir di akhir zaman sahabat. Ma'bad al-Juhani di Basrah, ya, menyimpang dalam memahami takdir. Muncul sebelumnya Al-Khawarij, penyimpangan dalam mengingkari kemungkaran. Ya. Mengingkari apa, kesalahan yang mereka lihat pada kaum muslimin, terutama pada pemimpin, penguasa. Ya, akhirnya mereka memberontak kepada Utsman bin Affan. Ya. Kemudian nanti terjadi pertikaian yang besar di tengah-tengah para sahabat. Muncullah ideologi Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka punya pemikiran. Pemikiran ideologi inilah nanti akan terus-menerus ada, walaupun orang-orangnya atau namanya tidak ada. Ya. Namanya tidak ada. Muncul nanti Rafidah yang mengkultuskan Ahlul Bait dan mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Sebaliknya muncul lagi yang bertentangan langsung dengannya, yaitu Nawasib yang memusuhi Ahlul Bait. Ya. Nah, kemudian nanti ada muncul Al-Jahmiyah, orang yang menyimpang, kelompok yang menyimpang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala bila mana ada, ini yang ekstrimnya, maka serupa dengan yang ada. Akhirnya mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Karena kalau ada nanti serupa dengan yang ada. Nah, kemudian muncullah sempalan-sempalannya, pengembangan-pengembangan Jahmiyah ini nanti akan semakin ada moderasi, pemikiran moderatnya Jahmiyah. Ya, mulai nanti ada penyesuaian-penyesuaian dan seterusnya. Ya, itu setelah habis masa sahabat, kemudian ada generasi tabi'in, ada memang mereka-mereka yang berada di atas jalan yang benar, tetapi sudah mulai banyak. Bayangkan ketika mata rantai masa kenabian itu semakin jauh, akan semakin berkurang. Ya, sehingga di akhir zaman muncul masa di mana yang hak itu dikatakan batil, yang batil dinyatakan hak. Ya. Tauhid dianggap penyimpangan dan kesyirikan merupakan tauhid yang sebenarnya. Bid'ah dianggap sunnah dan sunnah dianggap bid'ah. Ini yang masa yang luar biasa beratnya dilalui oleh seorang muslim. Jadi itulah mimpi Nabi. Kemudian beliau menakwilkan mimpi tersebut. Dan ini adalah kabar gembira. Bahwa orang-orang yang bersama Nabi akan mendapatkan kejayaan di dunia, akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan agama ini tetap akan dijaga oleh Allah. Ya. Kalau bukan kita yang menerapkan agama ini, maka Allah akan sediakan orang yang menerapkan yang lain. Karena Allah tetap akan menjaganya sampai hari kiamat. Yang masalahnya, ya, apakah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agama, untuk menyempurnakan agama? Ya. Ini yang, atau tidak? Ini yang perlu kita tanyakan. Usaha untuk mengenal agama dengan baik untuk diterapkan dalam kehidupan harus ada. Walau apapun rintangan dan tantangannya. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, 5881. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala akhbarana abi qala haddatsana Sakhr bin جويرية النافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام ini mimpi yang lain ya أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر ahaduhuma akbaru minal akhar. Ini mimpi Nabi. Bahwa dia bermimpi, dalam mimpinya dia bersiwak. Ya. Arani fil manami atasawwaku bisiwakin. Bersiwak. Dan Nabi SAW sangat suka bersiwak. Dan bahkan sebelum meninggal dunia dia bersiwak. Ya. Siwak yang sudah dibasahkan oleh Aisyah dengan ludahnya. Ya. bercampur antara liur Aisyah radhiyallahu taala anha dengan liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keistimewaan beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ini melihat bahwa dia bersiwak. Saat itu jazabani rajulani. Ada dua orang yang menarik saya. Fajazabani rajulani, dua orang yang menarik saya. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Salah satu lebih besar dari yang kedua. Jadi itulah mimpi Nabi bersiwak, tiba-tiba ada yang menariknya. Dua orang, salah satu dari dua orang itu lebih besar daripada yang kedua. Apa takwilnya? Fata'awwaltu siwaka al-asghara minhuma. Ya, fanawaltu siwaka al-asghara minhuma. Jazabani maksudnya menarik untuk meminta siwak tadi. Ya. Dua orang yang menarik untuk meminta siwak yang sedang dipergunakan oleh Nabi, tapi dan Nabi SAW berikan siwak itu kepada yang termuda, yang berarti yang terkecil, ya. Diberikan siwak tersebut oleh Nabi kepada yang terkecil. Faqila li kabbir. Lalu ada yang mengingatkan saya untuk mendahulukan yang tua, yang besar, maksudnya umur ini, ya. Disampaikan kepada saya, kabir, dahulukan yang besar. Fadafa'tuhu ilal akbar. Lalu saya serahkan siwak tersebut kepada yang lebih tua. Saya serahkan siwak tersebut kepada yang lebih tua. Itulah mimpi Nabi. Dan di sini tidak ada takwilnya. Nabi bermimpi bersiwak. Kemudian tiba-tiba ada dua orang yang memintanya. Ya, meminta yang satu lebih tua dari yang kedua. Dan Nabi SAW pertamanya mendahulukan yang muda untuk menyerahkan siwak tersebut. Lalu diingatkan bahwa dahulukan yang tua. Dan ini penerapan yang seperti ini memang dalam hal-hal yang lain dilakukan oleh Nabi SAW. Mendahulukan yang lebih tua dari yang muda. Ya. Mendahulukan yang lebih tua dari yang muda dalam memberi. Ketika berkumpul beberapa orang, maka Nabi SAW mendahulukan yang tua dari yang muda. Kemudian juga tuntunannya, Nabi SAW mendahulukan yang sebelah kanan dari yang sebelah kiri. Ini tuntunan umum. Ya. Bila mana memberi, ya, dahulukan yang sebelah kanan dari yang sebelah kiri. Kemudian juga tuntunan umumnya mendahulukan yang tua daripada yang muda. Dan ini salah satu dalilnya. Dalam mimpi Nabi SAW, ya, pertama, mendahulukan yang muda, ternyata diingatkan bahwa beliau mesti mendahulukan yang lebih tua. Fadafa'tu ilal akhar, ilal akbar. Maka saya serahkan siwak tersebut kepada yang lebih tua. Ya, yang lebih tua. Di sini tidak ada takwilnya. Ya, tidak ada takwilnya. Dan kita hanya tahu bahwa ini adalah mimpi Nabi SAW. Dan itu sebagai tuntunan umum. Ya, tuntunan mendahulukan yang tua dari yang muda. Ya. Dan ini juga didukung oleh dalil yang lain. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana. Bukan termasuk tuntunan kami, berada di tuntunan kami, bila mana orang tidak memuliakan yang tua. Ya, yang lebih besar. Baik lebih tua lebih besar daripada dari sisi usia atau lebih besar dari sisi jabatan status, ya. Ini dalil atau hadis yang kedua tentang mimpi Nabi SAW. Sudah dua mimpi. Pertama mimpi berkumpul di rumah Uqbah ibn Rafi', mendapatkan hidangan rutab dari Rutab ibn Utab. Kemudian ada takwilnya di sana tentang kejayaan yang didapatkan oleh kaum muslimin di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan agama ini akan sempurna. Kemudian mimpi yang kedua, beliau bersiwak, ternyata siwak itu diminta oleh dua orang, salah satunya lebih besar daripada yang kedua. Nabi SAW pertamanya mendahulukan yang lebih muda, yang lebih kecil, lalu diingatkan untuk mendahulukan yang lebih tua dan lebih besar. Ya. Hadis yang ketiga, 5882, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddatsana Abu Amir Abdullah ibn Barrat al-Ash'ari. Ini satu kali, pertama kali kita temukan perawi ini, Abu Amir Abdullah bin Barrat Al-Ash'ari wa Abu Quraibin Muhammad bin Al-Ala wa taqaraba fil lafzi. Taqaraba fil lafzi ini maksudnya lafaznya berdekatan, ya, hampir senada lafaz dua gurunya Imam Muslim tadi. Yang pertama Abu Amir Abdullah bin Barrat, yang kedua Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Lafaz mereka berdua berdekatan. Qala haddathana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdata jaddihi an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Ini hadisnya. Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkata ila ardin biha nakhlun. Ya, saya bermimpi bahwa saya akan hijrah dari Mekah ke negeri yang banyak kurmanya. Ya, ila ardin biha nakhlun, itu isi mimpinya. Ya. Belum diketahui Nabi, ya, negeri mana. Ya, dari yang jelas dia bermimpi hijrah dari Mekah menuju negeri yang di situ ada kurmanya, biha nakhlun. Fa dhahaba wahli ila annaha al-Yamamah. Jadi pertama kali dalam pikiran Nabi bahwa negeri yang ditujunya tersebut adalah Yamamah. Ini negeri yang pertama yang dipahami oleh Nabi dari isi mimpinya. Au Hajar, ini negeri yang kedua. Itu dua kemungkinan yang dipahami atau yang disimpulkan oleh Nabi bahwa negeri yang menjadi tempat hijrahnya itu ada kurmanya, berarti ya, yang pertama Yamamah, yang kedua Hajar. Karena ini negeri yang ada kurmanya. Tidak pernah terbersit oleh Nabi atau terfikirkan oleh Nabi bahwa itu Madinah, Yasrib. Ya. Fa'idha hiyal Madinah. Ternyata ta'wilnya adalah Madinah. Yaitu Yasrib. Ini Yasrib nama lama dari Madinah. Nama jahiliyahnya yaitu Yasrib. Kemudian dirubah oleh Nabi dengan Al-Madinah. Ya, atau sekarang ini Al-Madinatun Nabawiyah, kota Nabi. Atau Taba, ini nama yang lain dari Madinah yaitu Taba. Karena Nabi SAW menamakan Madinah dengan Taba. Hadihi Taba atau Tayyibah. Ya, Taba atau Tayyibah, ini nama lain dari Madinah. Adapun Yasrib sudah tidak berlaku lagi. Kemudian ada yang masyhur namanya sekarang Al-Madinatul Munawwarah. Ya. Ini tidak kita temukan ada penamaannya, tetapi mungkin sifatnya. Ya, kota yang diberikan cahaya. Ya. Ini nama yang masyhur sampai sekarang ini. Tetapi penisbatan kota ini kepada Nabi lebih utama. Maka menamakan dia dengan Al-Madinatul Nabawiyah lebih utama karena memang kota Nabi. Di mana Nabi SAW tinggal di sana, menjadikan tempat negerinya yang kedua. Di sana beliau meninggal dunia, dikuburkan di sana. Ya. Ini Madinah atau nama lamanya adalah Yasrib. Wa ra'aitu fi ru'yaya, ini mimpi apa isi mimpi berikutnya. Wa ra'aitu fi ru'yaya hadhihi anni hazaztu saifan fanqata'a sadruhu. Saya juga bermimpi bahwa saya memukulkan pedang saya maka inqata'a sadruhu. Ya, pangkalnya atau ujungnya patah. Inqata'a di sini apa artinya? Mengayunkan sebilah pedang lalu tiba-tiba patah di bagian matanya. Ya. Di bagian ujungnya, ya. Fa idza huwa ma usiba minal mu'minina yauma Uhudin. Ta'wilnya adalah apa yang menimpa orang-orang beriman di perang Uhud. Jadi pecahannya itu yang dimaksud adalah banyaknya korban dari para sahabat di perang Uhud dan Nabi SAW terluka. Bencana yang terjadi di perang Uhud itu adalah takwil dari mimpi ini. Nabi SAW mengayunkan pedang untuk dipukulkan, tiba-tiba bagian pedang itu terpecah. dan terpecahnya ini yang ditakwilkan oleh Nabi, yaitu apa yang menimpa orang-orang yang beriman di perang Uhud. Ya. Thumma hazaztuhu ukhra, kemudian saya ayunkan yang kedua, fa'ada ahsana makana. Yang pertama diayunkan, kemudian pecah, kemudian diayunkan oleh Nabi SAW lagi, dan ternyata pedang itu kembali baik, lebih baik daripada sebelumnya, sebelum dia pecah. Ya. Fa'idha huwa ma ja'allahu bihi minal fathi wajtima'il mu'minina. Ternyata ta'wilnya adalah apa yang Allah anugerahkan dari kemenangan atau penaklukan kota Mekah. Ya. Kemudian berkumpulnya orang-orang yang beriman, wajtima'ul mu'minin. Ya, wajtima'ul mu'min, kembalinya bersatu atau berkumpul orang-orang yang beriman. Ya, ini mimpi yang kedua. Yang pertama, dia hijrah dari Mekah ke negeri yang ada kurmanya. Nabi SAW membayangkan itu adalah Yamama atau Hajar, ternyata Madinah. Kemudian Nabi SAW bermimpi, dia mengayunkan pedang dua kali. Yang pertama ternyata pecah. Kemudian yang kedua menjadi baik lebih dari yang semula. Takwilnya adalah bahwa apa yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud. Kemudian untuk ayunan kedua, pedangnya kembali baik dan bahkan lebih baik daripada yang sebelum pecah. Itu adalah apa yang Allah berikan dari kemenangan-kemenangan dan berkumpulnya, bersatunya orang-orang yang beriman. Mimpi yang ketiga, waraitu fiha, dan saya juga melihat dalam mimpi tersebut, baqaran, seekor sapi, wallahi khairun, ya, demi Allah sangat baik, ya. Ya. Dan dalam mimpi itu aku juga melihat seekor sapi, dan Allah Ta'ala adalah wallahu, berarti wallahu khairun, adalah zat yang maha baik. Fa'idha humun nafaru minal mu'minina yawma Uhudin. Ya. Wa'idha al-khairu ma ja'allahu bihi minal khairi ba'du. Ya. Bermimpi melihat bakaran sapi, ya, dan Allah Maha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik. Fa idza huwa an-nafaru, takwilnya adalah orang-orang yang, beberapa orang yang dari orang-orang yang beriman yang di perang Uhud, yauma Uhud. Wa idzal khairu, dan kebaikan itu adalah ma ja'allahu bihi minal khairi, apa yang Allah berikan dari kebaikan setelah itu. Ini sama dengan mimpi yang kedua, ya. Ya, wa thawabus sidqil ladzi atana Allahu ba'du yauma badrin. Dan balasan dari kebenaran atau kejujuran yang Allah berikan kepada kita pada perang Badar. Ya, balasan atau pemenuhan janji yang diberikan oleh Allah kepada kita setelahnya, yaitu perang Perang Badar. Ba'du ini maksudnya bukan bukan setelah Uhud Badar, karena Badar sebelum Uhud. Perang Badar tahun kedua, sementara perang Uhud pada tahun ketiga. Yang ba'du maksudnya adalah setelah perang Uhud, dari kemenangan-kemenangan. Ya, dari kemenangan-kemenangan yang Allah berikan, dari perang Khandaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang memenangkan, mengirimkan bala tentaranya. Kemudian setelah itu penaklukan kota Mekah. Ya, dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bakaran tadi adalah kerugian sebenarnya, yaitu banyaknya syuhada di perang Uhud, 70 orang, ya, yang syahid di perang Uhud. Kemudian kerugian tersebut diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ya, kebaikan-kebaikan setelahnya. Inilah hadis yang ketiga. Ada beberapa mimpi Nabi. Ya, ada beberapa mimpi Nabi. Nabi bermimpi hijrah, kemudian bermimpi mengayunkan dua kali pedang, kemudian bermimpi melihat bakaran sapi, ya, dan beliau takwilkan ketiga-tiga mimpinya tersebut. Hadis yang setelahnya ini cukup panjang, ya. 5883. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi qala haddatsana Abu Al-Yaman qala akhbarana Syu'aib an Abdullah bin Abi Husain qala haddatsana Nafi' bin Jubair an Ibn Abbas qala qadima Musailamatul Kadzdzab ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata faja'ala yaqul inna in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu فقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماش أو شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد. Ya, sampai di situ. Kemudian ya, وهذا ثابت يجيبك عني ثم صرف عنه. فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي هني من بي نبيا أدد لم حديثني أن بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما ya fanafakhtuhuma fatara faawaltuhuma kadzabina ya kadzabaini yakhrujani min ba'di fakana ahaduhuma al-anas sahiba san'a wal akhar musailamah sahiba al-yamamah. Ini mimpinya yang awalnya itu cerita, nanti akan kita akan kembali ke pangkal cerita ini. Yang kita tujukan sekali pertama kali perhatian kita tentang mimpi Nabi. Apa mimpi Nabi diceritakan oleh Abu Hurairah? Ketika saya tidur, saya bermimpi bahwa di kedua tangan saya ada dua gelang siwaraini min zahab. Ada dua gelang emas dalam mimpi ini. Ya. Fa ahammani sya'nuhuma. Maka sangat mengambil pemikiran saya, perhatian saya keadaan dua gelang emas tersebut. Fa uhiya ilayya fil manam, di dalam mimpi tersebut saya diberikan wahyu animfukhuma untuk meniup kedua-duanya, ditiup kedua gelang tersebut, gelang di tangannya, gelang emas, kemudian ditiup, diperintahkan untuk ditiup, maka Nabi SAW pun meniupnya. Fatara, maka kedua gelang itu terbang. Ya, itulah mimpinya. Bermimpi ada dua gelang emas di kedua tangannya, kemudian dia, Nabi SAW, dua gelang emas di tangannya tentu akan repot. Dia juga memperhatian menjaganya, merawatnya, lalu diwahyukan untuk beliau meniupnya. Lalu ditiup oleh Nabi, ternyata gelang emas yang besar tersebut hilang atau terbang. Fa'awaltuhuma, dan ini takwilnya, dua gelang emas tadi ditakwil oleh Nabi bahwa mereka, dia adalah dua pendusta, kadzabaini, dua pendusta yang akan muncul setelah Nabi SAW. Fakana ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah al-anasi, al-aswad, dari San'a, pengaku Nabi, al-aswad al-anasi dari San'a, di Yaman, yang mengaku Nabi. Yang kedua adalah dia ini, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Sahib Al-Yamamah. Musailamah yang mengaku Nabi, yang berasal dari Yamamah. Inilah dua gelang emas tadi. Ya, dua gelang emas yang sekali ditiup oleh Nabi, kedua-duanya terbang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menjadi, untuk membuktikan sebagai seorang nabi, untuk membuktikan diri sebagai seorang nabi. Tetapi walaupun demikian tetap juga banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Ya, yang mengaku nabi banyak pengikutnya. Padahal kekuatannya seperti dia nampaknya emas tetapi ditiup oleh Nabi SAW terbang. Ya, ditiup oleh Nabi terbang. Nah, inilah mimpi nabi yang beliau sampaikan kepada Musailamah al-Kadzab dalam cerita awalnya. Bahwa Musailamah al-Kadzab, kata Ibn Abbas, ya, pada masa Nabi SAW datang ke kota Madinah. Jadi sezaman dengan Nabi. Musailamah al-Kadzab ini sezaman dengan Nabi dan datang ke Madinah. Dan dia mengatakan, In ja'ala liya Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'atu. Ini syaratnya. Kalau nanti Muhammad mewariskan kekuasaan kepada saya setelah dia meninggal, maka saya akan menjadi pengikutnya. Ya. Ini dia ungkapkan ini. Kalau Nabi, kalau Muhammad akan mewariskan kekuasaannya kepada saya setelah dia meninggal, maka saya akan menjadi pengikutnya sekarang. Ya. Faqadimaha fi basharin katsirin min qaumi. Jadi dia datang ke Madinah membawa rombongan besar dari kaumnya, dari Yamamah. Dan Nabi SAW pun menjumpainya. Dia datang ke Madinah, ya. Dan pernyataannya tadi sudah sampai ke Madinah. Lalu Nabi SAW datang menjumpainya. Nabi SAW menjumpainya. Fa'akbala ilaihi Nabi SAW. Wa ma'ahu Thabit ibn Qais ibn Shammas. Nabi SAW membawa siapa? Thabit ibn Qais ibn Shammas. Dan Nabi ketika itu juga membawa di tangannya sebatang pelepah kurma. Ya, dibawanya pelepah kurma. Dan berita pernyataan Musailamah ini sudah juga didengar oleh Nabi. Bahwa dia kalau diwariskan oleh Nabi kekuasaan, maka dia akan menjadi pengikut Nabi. Nah, dan Nabi SAW membawa Thabit berikut pelepah, sebatang pelepah kurma tadi. Tangkai atau dahan tadi. Ya, kit'atan jarid, kit'ata jarida. Kemudian, hatta waqafa anal Musailamah fi ashabi. Dia berhenti menghadap Musailamah bersama kaumnya. Kata Nabi SAW, qala law sa'altani hadihil kit'ata. Bila mana engkau meminta, apa artinya pelepah kurma? Ya, tidak ada gunanya. Ya, kalau engkau meminta pelepah ini atau benda ini, maka saya tidak akan serahkan kepadamu. Apalagi kekuasaan. Ini saja kau minta, saya akan serahkan, kata Nabi. Walan ata'adda amrallahi fika. Saya tidak akan melampaui keputusan Allah tentangmu. Artinya tidak akan membuat perkara yang baru. Melewati atau melampaui apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wala in adbarta, jika engkau tetap berpaling, la yaqirannaka Allahu, niscaya Allah akan menyiksamu, akan menghukumimu. Wa inni la araka alladhi uritu fika ma urid. Sesungguhnya saya memutuskan padamu apa yang saya lihat dalam mimpi. Ini Nabi SAW tahu dari mimpinya bahwa Musailamah ini akan menjadi pengaku Nabi. Ya. Dan Nabi juga mengancam bahwa Allah akan menyiksanya, menghukumnya. Wahada, setelah selesai pernyataan tadi disampaikan oleh Nabi, bahwa dia tidak akan memberi apapun, walau sebatang pelepah kurma, sepotong pelepah kurma. Dan dia mengancam juga bahwa jika kamu berada dalam kondisi seperti ini, Allah akan menghukumimu. Dan saya tidak akan melampaui apa yang diputuskan oleh Allah terhadapmu. Bahwa engkau akan menjadi seorang pengaku Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, untuk menjawabmu selanjutnya, ini adalah, ini Thabit ibn Qais akan menjawab apapun yang kamu tanyakan. Jadi Nabi pergi, sementara Thabit ibn Qais ibn Shammas tinggal di sana untuk menjadi jubir Nabi SAW. Jadi juru bicaranya, wahadha Thabitun yujibuka anni. Ini Thabit yang akan menjawab, mewakili saya menjawab apapun pertanyaanmu. Thumman sarafa anhu. Kemudian Nabi SAW pergi meninggalkannya. Tidak ada berharga. Ya. Jadi Nabi Musailamah al-Kadzab ini sudah berjumpa dan sudah ingin beriman. Tetapi keimanan hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan. Dan Nabi sudah mengetahui bahwa dia akan muncul nantinya berdasarkan mimpi tadi. Akan muncul sebagai pengaku Nabi berdasarkan mimpi yang dia lihat. Sebagaimana yang diisyaratkannya kepada Musailamah, bahwa saya tidak akan melampaui apa yang telah dilihatkan oleh Allah dalam mimpi saya tentangmu, dan itu tidak diketahui oleh para sahabat. Abdullah bin Abbas yang mengetahui cerita ini tidak mengetahui mimpi Nabi tadi, maka dia bertanya kepada siapa? Abu Hurairah. Jadi hadis ini kalau digabungkan antara mimpi dengan cerita tadi, maka dia menjadi dua nomor. Cerita pertamanya datangnya Musailamah dengan rombongan dan dijumpai oleh Nabi, terjadi dialog tadi, itu riwayat siapa? Riwayat Ibnu Abbas. Kemudian mimpi dan takwilnya itu riwayat siapa? Diriwayatkan dari oleh siapa? Oleh Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Berarti dua hadis ini dengan dua bagian tadi menjadi dua nomor. Ya. Menjadi dua nomor, yaitu hadis Abu Hurairah, yaitu mimpi Nabi. Ya. Kemudian cerita berikut mimpi yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Abu Hurairah adalah hadis Abdullah bin Abbas. Berarti nomornya 5883 dengan 5884. Ya. Nah, ini luar biasa, para sahabat saling belajar. Ya, saling menimba ilmu sesama mereka. Ini luar biasa semangat mereka untuk mendapatkan ilmu. Ya, semangat mereka untuk mendapatkan ilmu. Abdullah bin Abbas heran, mimpi apa yang dilihat oleh Nabi, sehingga dia penasaran dan bertanya kepada orang yang dianggap mengetahui tentang mimpi Nabi tersebut, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Maka hadis ini menjadi dua nomor sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan. Tersisa dua hadis lagi, ya. Tersisa dua hadis lagi, dan itu akhir dari bab ini dan juga sekaligus akhir dari kitab Ar-Ru'yah. Ya, akhir dari kitab Ar-Ru'yah, insyaallah besok akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.